Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma 'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena di kesempatan pagi hari ini kita diberikan nikmat kita bisa melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asyarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita melanjutkan pembahasan tentang riba nasi'ah ataupun kaidah kaitannya nanti dengan riba jahiliyah. Dan di sini beliau mengatakan laisa ahaduhuma naqdan fa in kana ahaduhuma naqdan fa innahu la yahrumun nasa kama la yahrumut tafadul. Jadi kaitannya nanti kalau kita mentransaksikan komoditi ataupun barang-barang, ingat kita perlu sampaikan dulu gitu ya kaitannya dengan komoditi riba. Ketika syariat bilang ada benda-benda yang itu masuk kategori komoditi riba. Nah, komoditi riba itu sebenarnya dia butuh perlakuan khusus ya. Yang masuk dalam kelompok komoditi riba itu perlakuan khususnya ada dua. Yang pertama adalah dia tidak boleh fadl. Tidak boleh fadl itu artinya dia harus sama. Dan kemudian tidak boleh nasi'ah. Nasi'ah itu artinya penundaan. Maka kalau tidak nasi'ah otomatis dia harus tunai. Tidak fadl ini berarti harus sama. Ya. Komoditi riba itu apa sebenarnya? Ya, ada item-item, ada barang-barang yang oleh syariat diberikan perlakuan khusus. Jadi kalau misalkan kita buat semacam ilustrasi gitu ya, ada kotak semacam ini, maka ini adalah kelompok barang yang boleh dijual ya. Barang bebas. Artinya barang bebas itu silahkan ditransaksikan tanpa memperhatikan dua perlakuan khusus ini tidak apa-apa. Tapi kalau nanti ada yang dikecualikan oleh syariat, misalkan segini. Nah, untuk yang ada di sini, ini yang komoditi riba tadi, dia butuh perlakuan khusus. Perlakuan khususnya apa? Tadi harus sama dan harus tunai, tidak boleh ada penundaan. Artinya yang di luar dari sini, yang ada di area sini, sini itu tidak apa-apa. Artinya bebas. Dan di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah disinggung bahwa komoditi riba itu ada dua kelompok. Yang dimaksud komoditi riba, ada kelompok A atau ada kelompok 1. Ya terserah mau A mau 1 gitu ya. Ini adalah kelompoknya emas dan perak. Yang disebutkan oleh Nabi. Kemudian kelompok 2 itu ada gandum, kemudian ada garam, kemudian ada kurma. Ini apa yang menyatukan mereka atau apa ilatnya yang kelompok 2 itu adalah makanan pokok dan bisa disimpan. Terus yang di sini apa yang menyatukan mereka? Kalau emas dan perak itu memang zatnya ya. Dan kemudian di sini adalah standar nilai. Standar nilai itu kalau kita sekarang adalah uang gitu ya. Sehingga nanti rupiah akan masuk di sini ya. Uang itu masuk di kelompok 1. Nah, kaidahnya kalau syariat bilang khusus item-item yang dua ini, yang dia masuk kategori ini, maka nanti ketika ditransaksikan, dia butuh perlakuan khusus. Nah, inilah yang tadi disinggung. Mereka butuh perlakuan khusus. Apa perlakuan khususnya? Tadi. Perlakuan khususnya di sini. Kalau ya mereka itu satu kelompok, satu jenis, maka butuh dua perlakuan khusus. Ya, dua perlakuan. Apa itu? Dia harus sama tunai dan juga harus sama takarannya. Contoh apa? Rupiah dengan rupiah. Nah, kemudian yang kedua, dia satu kelompok, tapi beda jenis. Ini kaidah kita ulang-ulang saja. Ini beda jenis. Misalkan apa? Rupiah dengan dolar. Ya. Maka dia hanya satu perlakuan khusus yang harus diperhatikan. Apa perlakuan khususnya? Dia harus serah terima secara tunai. Nah, kalau yang kemungkinan C-nya itu adalah beda kelompok. Ini bebas. Beda kelompok. Yang semacam ini bebas, tidak ada perlakuan khusus. Jadi silakan mau ditransaksikan tidak tunai boleh, mau ditransaksikan tunai boleh, ya, mau sama boleh, tidak juga boleh. Itu. Jadi lebih bebas. Nah, kembali ke materi kita. Pada saat ada barang yang ditransaksikan dan dia sama-sama mauzun, maka kalau prinsipnya hambali kan tidak boleh. Ingat ya, kalau hambali bilang yang ini pemersatunya mereka apa? Kelompok satu ini. Kalau hambali bilang karena dia sama-sama bisa ditimbang. Nah, kalau nanti sama-sama bisa ditimbang dan kemudian salah satunya mata uang, maka dia boleh katanya begitu. Sehingga nanti kalau tukar gandum dengan uang itu boleh. Dan tidak mengapa ada penundaan. Buktinya mana? Ya, buktinya adalah dalil tentang akad salam. Dalil tentang akad salam itu Nabi mengatakan man aslafa fi syai'in falyuslif fi kailin ma'lum. Kalau kalian mau akad salam, membeli sesuatu, maka kata Nabi, pastikan takarannya jelas, diketahui. Wa wazan ma'lum, dan juga kalau ditimbang, maka timbangannya harus jelas. Dan namanya akad salam itu dia berarti kredit. Yang menjual kredit barang. Dia utang kepada pembeli. Maka ajalnya harus maklum. Tempo waktunya juga harus maklum. Sehingga dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam akad salam itu barangnya belakangan tapi uangnya dahulu. Ya, diprioritaskan atau diberikan di awal. Dan ini berarti ada nasiah. Ada penundaan. Dan Nabi ternyata tidak mempermasalahkan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa uang yang mereka pakai waktu itu dirham itu mauzunah. Bentuknya ditimbang. Atau dirham juga begitu. Nah, sehingga ini menunjukkan kepada kita apabila salah satunya berupa uang, maka tidak mengapa kalau terjadi penundaan. Ini prinsip daripada hambali itu sendiri. Karena kalau misalkan kita bilang tidak ada pengecualian, tentu akad salam menjadi tidak sah. Kenapa? Karena sama-sama mauzun, ada dinar, ada dirham, dan kemudian terjadi penundaan. Kemudian yang berikutnya adalah di sini dikatakan wa ta'lili anna Nabi sallallahu alaihi wasallam laulam yujawizan nasa fi bai'in naqdi fil mauzun la nasud bab salam fil muzunat ghaliban. Jadi logikanya mau tidak mau kalau misalkan begini akad salam tadi. Jadi kalau akad salam ini menjadi kemudian menjadi dalil ya. Akad salam itu skemanya bagaimana? Si A sebagai misalkan penjual. Si B sebagai pembeli. Nah skema salam itu uangnya si B. Itu dia masuk duluan ke sini. Ini lunas uangnya si B. 100%. Nah, sementara penjual punya barang ini. Ini belum masuk ke B dari si A. Jadi artinya di sini berarti ada nasiah. Nah, penundaan. Ini kan sama Nabi dibolehkan. Dapat ACC dari Nabi. Nabi Asisi. Artinya adalah gak apa-apa tuh ada penundaan ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perbolehkan. Kalau seandainya skema semacam ini ya, ada barang yang dia bisa ditakar atau barang yang bisa ditimbang dan uang versinya Hambali itu ala ilahnya karena dia bisa ditimbang, tidak boleh dipertukarkan kecuali nanti dia adalah dipakai sebagai standar nilai. Ya, mereka tidak bisa bantah praktek akad salam ini, maka akhirnya kemudian diberikan pengecualian. Nah, kemudian poin berikutnya adalah fahuma lam yattafiqa fi illati ribal fadl wa lihadza naqul la nasud baba as-salam fil muzunati ghaliban. Jadi kalau seandainya yang semacam tadi tidak boleh, ya berarti akan menjadi bermasalah. Tapi ini tidak bermasalah bagi kita yang memandang bahwa ilahnya atau yang menyatukan emas dan perak itu adalah zat dan standar nilai. Jadi kenapa kok Rasul memasukkan emas, Rasul memasukkan perak itu ke dalam komoditi riba yang butuh perlakuan khusus? Ya, kesimpulan yang lebih kuat dan dikuatkan oleh Syekh Utsaimin itu adalah ya karena zatnya dan karena standar nilai, bukan karena keduanya bisa ditimbang, gitu ya. Ini sudah disampaikan sebelumnya, sehingga kenapa kok akhirnya kemudian bahas salam, yaitu tadi karena disinggung oleh Hambali. Nah, kemudian berikutnya di sini dikatakan kalau memang salah satunya bukan uang, maka ini menjadi masalah. Kenapa? Karena syaratnya dia harus serah terima secara tunai. Seperti apa? Makilaini dan mauzunain. Kalau kita mentransaksikan barang yang sama-sama ditakar dengan barang yang sama-sama ditimbang, itu berarti harus terpenuhi syarat diserah terimakan secara tunai. Dan tidak boleh ada nasiah di situ. Dalilnya berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, kalau dia sudah beda jenisnya, maka silakan kalian jual kaifa syi'tum, takarannya boleh bebas asalkan dia tunai ya dan biadin. Jadi syarat perlakuan serah terima langsung itu tidak hilang dia. Ini yang tadi sudah dipetakan di sini ya, di mana ini. Jadi ini adalah pengamalan dari ataupun penjelasan daripada hadis Nabi yang ada di kotak atasnya ini. Kata Nabi, fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, itu di sini. Kalau misalkan nanti mereka beda jenis ya, ikhtalafat, maka fabi'u kaifa syi'tum, silakan dijual bebas. Ini kan yang satu perlakuan yang diminta di sini hanya asalkan yadan biadin, asalkan tunai. Masalah kemudian nanti dia itu ndak sama, satunya lebih berat, satu lebih sedikit, itu ndak apa-apa ya, diperbolehkan. Contohnya apa? Contoh misalkan kita menukar rupiah dengan dolar. Satu rupiah ditukar satu dolar, mau ndak? Gak ada yang mau orang gitu ya. Boleh, boleh saja kalau mereka sepakat. Tapi realitanya kita bahkan untuk membeli 1 dolar, kita membayar berapa? Sekarang itu 15 ribu. Kan berapa kali lipat itu. Dan itu jelas tidak sama dia. Nah, pasti akan satunya lebih banyak. Tapi kata Rasul tidak apa-apa. Kalau memang dia beda jenisnya, silahkan diperjualbelikan asalkan tadi Rasul minta syaratnya adalah yadan biyadin. Nah, itu satu perlakuan ini tidak boleh hilang. Gitu ya. Dan ini tadi berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita lihat di sini beliau memberikan contoh. Ba'a sya'iran bibur la yajuz nasa. Kalau kita menjual gandum dengan gandum misalkan, ya, gandum jenis A dengan gandum jenis B, atau misalkan kita jual beras sama gandum, maka silakan beda beras 1 kilo kita bisa dapat gandum 5 kilo misalkan. Ya tidak apa-apa. Selama nanti diserah terimakan secara tunai. Tapi kalau kemudian tidak tunai, itu bermasalah. Atau kita menjual contoh yang lain, gandum dengan besi. Ya, itu tidak apa-apa. Boleh. Sehingga tidak ada masalah untuk barang-barang yang tadi berbeda jenis, itu diperbolehkan, tidak harus sama persis. Ini beliau berikan banyak sekali contoh. Di antaranya apa? 1 ton. Kalau pakai versinya Hambali, ya kita menjual besi 1 ton dengan tembaga 1 ton itu tidak boleh. Kenapa? Karena bagi mereka itu nanti ada larangan riba fadl. Kemudian, kalau kita lihat contoh yang lain di sini gandum, dirham, ini berarti beli beras dengan uang, itu gampangnya. Boleh nggak kredit? Boleh. Jadi kalau kita datang ke warung atau kepada penjual beras, kita bilang, saya mau beli beras. Nanti saya bayar kalau saya gajian, ada uang. Boleh nggak semacam itu? Boleh. Kenapa? Karena tadi beras misalkan di kelompok 2, kemudian uang itu di kelompok 1. Nah, terjadi pertukaran antar kelompok, maka bebas dia. Ya, bebas, nggak harus sama beratnya, dan dia tidak harus serah terima secara tunai. Nah, kalau kita paham kaidah ini, maka akan banyak kasus yang kita bisa jawab dengan baik, insya Allah. Kemudian, di sini pengecualian uang tadi, ini sebenarnya bantahan, gitu ya. Jadi, Syekh Utsaimin menegaskan, ketika Hambali itu mengatakan ada pengecualian pada uang, ini itu menegaskan atau menunjukkan bahwa mauzunat itu bukan riba. Sebagaimana yang kita sudah bantah sebelumnya, kata beliau. Jadi kan Hambali itu bilang, yang membuat emas dan perak itu menjadi komoditi riba gara-gara mereka bisa ditimbang, gitu kan. Nah, tapi begitu mereka masuk ke dalam kasus akad salam, di mana akad salam itu sama-sama yang bisa ditimbang, tapi kok kemudian boleh kredit, ini kan bermasalah, bertentangan dengan kaidah dasarnya Hambali. Maka ini kemudian, kata Syekh Utsaimin, ini jelas menunjukkan bahwa mauzunat itu bukan acuan dalam riba. Maka inna sahih yang lebih pas, kalau untuk emas dan perak, maka apa yang membuat mereka masuk ke dalam komoditi riba yang harus dikasih perlakuan khusus, itu adalah al-ain dan an-naqdiyah. Zatnya dan juga statusnya sebagai standar ukur. Sehingga kalau dikatakan emas dan perak, mereka akan tetap menjadi komoditi riba yang mendapat perlakuan khusus, walaupun dia sudah tidak menjadi emas dan perak, alat ukur nilai lagi. Apa buktinya? Nah, apa buktinya? Buktinya adalah hadis tentang kiladah. Hadis tentang kalung. Jadi pada saat ada sahabat mau beli kalung, dia bayarnya pakai uang emas, pakai dinar. Dan ternyata dia beli kalung emas, berat kalung itu nggak sama dengan berat uang dinarnya. Lebih berat kalungnya. Dan ini menunjukkan bahwa kalung kan bukan uang. Ya, kalung saat itu nggak dipakai untuk jualan. Dan ini menunjukkan bahwa emas itu secara zat butuh perlakuan khusus. Dan dia akan tetap berada di dalam komoditi riba. Ini bantahan ya, bantahan kepada pendapat yang punya pandangan. Sekarang nggak apa-apa, kita jual beli emas secara kredit. Boleh kita jual beli emas secara online. Tidak memenuhi perlakuan khusus yang harus dipenuhkan pada emas. Gara-gara emas kan sekarang tidak jadi alat tukar. Emas nggak dipakai sebagai alat bayar. Nah, bantahannya pakai keterangan ini. Bahwa kita katakan, emas tetap harus serah terima secara tunai, tidak boleh dibelikan secara kredit, karena emas akan tetap berstatus sebagai komoditi riba. Nah, itu tanggapannya. Kemudian, kasus salam tadi ini menunjukkan kepada kita bahwa pendapat Hambali itu lemah, yang mereka mengatakan patokannya adalah mauzun. Karena di sini jelas dari akad salam itu akan ketahuan kalau dia bukan sebagai standar yang tepat untuk menetapkan apakah ini komoditi riba atau bukan. Wa in tafarraqa qabla al-qabdi batala. Nah, sekarang bagaimana kalau terjadi transaksi dan mereka tidak serah terima secara tunai, maka batal akadnya. Sebagai contoh misalkan, kita lihat di sini. Kalau akad kemudian terjadi nasi'ah pada komoditi riba ini membuat akad menjadi batal dia. Contoh misalkan A, B. Misalkan A kasih gandum. Serahkan ke B. Kemudian B sini ada beras. Ini belum masuk, ini sudah dikirim, yang ini belum. Berarti di sini ada penundaan. A dan B kemudian berpisah, maka ini akadnya bermasalah. Kenapa? Tidak terjadi serah terima secara tunai. Wa in ba'a makilan bi mauzun jaza tafaruq qabla al-qabdi. Tapi kalau kemudian beda kelompok, ya itu tidak apa-apa. Boleh, karena dia tidak harus pakai kaidah nasi'ah. Wa ma la kayla fi wa la wazan. Nah, ini sekarang kita tinggalkan barang-barang yang diskusinya adalah timbang dan takar. Sekarang kita masuk ke barang atau benda ya. Yang kita sudah bahas itu ditimbang dan takar. Ini sudah kita bahas. Bagaimana ketentuannya? Ada tisu enggak ya? Nah, sekarang bagaimana kalau barang-barang itu bukan keduanya? Bukan keduanya. Nah, ini kita sudah selesai. Ini kita sudah selesai. Ini sekarang kita lihat barang yang dia bukan ditakar, bukan ditimbang untuk mentransaksikannya. Di sini dikatakan, maka ya juzu fihin nasa. Tidak apa-apa, kita jual belinya secara kredit, tidak tunai itu boleh. Ya. Li'anahu laisa biribawi, karena dia bukan komoditi riba. Karena menurut versinya Hambali, ya namanya barang riba itu, kalau bukan ditimbang, ya ditakar. Gitu. Kalau tidak makil, mauzun. Sementara nanti ada barang-barang yang dia tidak ditakar, tidak ditimbang, berarti boleh penundaan. Sehingga nggak bisa kita katakan itu riba fadl, enggak. Dan kita juga tidak bilang itu riba nasiah. Contohnya apa? Contohnya adalah baju atau pakaian. Jadi boleh nggak kita jualan baju tukar dengan baju? Satu baju dengan dua baju, boleh, enggak apa-apa. Atau kemudian beli baju, kemudian nanti diserahkan 6 bulan lagi. Itu boleh. Atau kalau misalkan unta atau hewan dan seterusnya itu juga diperbolehkan. Jadi bisa dipahami ya untuk barang-barang yang dia tidak ditakar dan tidak ditimbang, maka itu tidak berlaku kaidah ataupun aturan yang tadi. Jadi sekali lagi supaya tidak bingung gitu ya, supaya kita mudah memahaminya, ingat saja ilustrasi yang di awal. Ilustrasi di awal tadi intinya syariat memberikan kebebasan pada barang-barang lain kecuali yang ini. Ya, ada item-item tertentu dia disebut sebagai komoditi riba dan dia butuh perlakuan khusus. Apa perlakuan khususnya tadi? Tidak boleh ada fadl ya, kata syariat. Tidak boleh nasi'ah ya, gitu. Nah, dua inilah perlakuan khusus yang kita perlu perhatikan. Sedangkan yang lain gitu ya. Sedangkan yang lainnya di sini bebas gitu. Ini lampu hijau, silakan. Di sini enggak ada larangan ini. Silakan mau ditransaksikan satu tukar dua, silakan. Mau ditransaksikan satu kredit nanti bayarnya nanti, itu bebas gitu ya. Jadi kalau kita bisa memahami, insya Allah akan mudah. Jadi tidak semuanya kok yang itu kok harus begini ya, kenapa harus begitu? Enggak. Nah, sekarang kita masuk ke sub pembahasan lain. Di sini dikatakan wala yajuzu bai'ud dain bidain. Tidak boleh menjual utang dengan utang. Maksudnya gimana? Apakah ini secara mutlak? Enggak. Kita lihat perinciannya. Bai'ud dain 'alal ghair. Berarti ini menjualnya kepada orang lain. Maka tidak boleh menjual utang dengan utang. Dan bahkan dengan barang. Ini menurut mazhab secara mutlak. Nah, kan ini kita agak susah memahaminya. Maka dibantu dengan contoh. Insanun fi zimmatihi li syakhsin mi'a so'bur. Jadi kalau kita buatkan begini saja ya. Nah, jual utang dengan utang. Jual utang dengan utang. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti apa? A, B, si A punya kewajiban, misalkan mendatangkan 100 kilo beras untuk si B. Ya, ini anggap si penjual, B pembeli. Berarti A harusnya serahkan 100 kilo beras kepada si B. Kemudian, kata si B, B datang ke A. A'tini ya fulan. A, mana beras saya? Saya kan udah bayar nih. Berapa misalkan untuk 100 kilo? Katakan 1 kilonya 10 ribu. Berarti 100 kilo kali 10 ribu berapa? 1 juta ya. Nah, si B udah ngasih tuh uangnya. Mana? Kata si B. Wahuwa yumatil bihi fakila lirrajul ladzi lahul haq nu'tika anha mi'ah dirham. Nah, kemudian kita bilang nih sama sama si B. Jadi berarti ada si C, karena ini ada pihak ketiga. Jadi si B ini sudah ngasih 1 juta. Nah, ini belum masuk tadi ya. Kita kasih silang itu artinya belum masuk dia ke B. 1 juta ini udah masuk ke A dari B. Nah, akhirnya kan berarti posisinya secara tidak langsung si B ini sebagai kreditur. Karena dia yang memberikan piutang kepada si A. Terus si A posisinya berarti sebagai debitur. Karena dia berutang ini. Haknya B harusnya sama A dikasih. Akhirnya kemudian kita bilanglah sama si si B. Penjual ya. Nah, sekarang kita bilang sama si B oleh si C. B, mau enggak? Kamu kita kasih 100 dirham. Dan kemudian nanti kita ambil dari si A. Maka enggak boleh. Hatta wa inkana bi'ain fa'innahu layajus. Falukila lihadar rajul ladhi ilahu mi'asa fi zimmati fulan. Sawfanu tika anha mi'ah riyal tak khuduha nagdan. Fa'innahu layajus. Li'annahu yusbih an yakuna ghair magdur ala taslimihi. Nah, ini enggak boleh katanya. Wa idhakana kadalik fa'innahu yakunu fi gharar iz innal matlub qad yufa. Yufya kamilan wa qad la yufya. Nah, ini enggak sah. Jadi kalau kemudian nanti dibilang begini, si C bilang, B, saya kasih kamu 1 juta ya. Masukkan ke sini. Biar nanti si A pindahkan ini ke sini. Berarti si B menjual utang kepada si C. Jadi kan tadi judulnya itu jual utang ya. Nih, ingat judulnya. Bai'uddain bidain. Jadi si B mau jual ininya tadi kepada si C. Ya sudah C, sini kamu beli, nanti biar 100 kilonya A serahin ke kamu. Itu enggak boleh. Kenapa? Karena dikatakan tadi ada unsur goror. Bisa saja berasnya dikasihkan oleh A ke si C, bisa saja C enggak dapat beras itu. Nah, hanya saja yang menjadi catatan, dia bisa menjadi sah, dia bisa menjadi halal, dikatakan kalau si C bisa ambil beras itu dari si A, misalkan dia adalah orang yang punya kekuasaan, dia adalah orang yang punya power, sehingga dia bisa ambil, maka itu boleh. Dan tidak dipermasalahkan, wahuwa ikhtiar Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kenapa? Karena ilah larangannya itu dikhawatirkan goror. Sehingga kalau ini bisa hilang, berarti hukumnya halal dan tidak ada masalah. Paham? Di situ catatannya. Jadi tadi, Begini ya, hukum asal muamalah itu kan halal. Kemudian dia akan berubah menjadi haram ketika ada sebab. Ini sebabnya apa? Tadi dikatakan goror. Jadi nggak boleh ya kalau B mau jual ini kepada si C. Tadi B bayarnya 1 juta ke A. Kemudian karena A udah jatuh tempo nggak nyerah-nyerahin beras, B sebel gitu kan. Ya sudah sini uangnya. A nggak ngasih juga gitu. Ya sudah akhirnya B jual ke C. C, kamu mau nggak beli utang saya gitu. Saya ngutangin tuh ke A. Ya sudah kata C, saya kasih 1 juta. Berarti boleh enggak? Berarti tadi dilarang, haram dia karena ada sebab goror. Gorornya apa? Jangan-jangan berasnya tadi enggak bisa diterima oleh si C. Makanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kalau gorornya ini hilang, gorornya hilang, berarti tidak terjadi perpindahan. Sebabnya kan enggak ada nih. Maka otomatis dia tadi enggak jadi haram, tapi dia akan balik ke sini lagi. Dia akan stay di posisi halal. Gitu ya. Jadi logika muamalahnya begitu. Kok dihalalkan? Iya. Karena kata Syekhul Islam, dia selama si C itu orang yang punya power, dia bisa ngambil berasnya dari si A, ya sudah, selesai. Kita tidak punya alasan untuk mengharamkan. Oke. Ini kan tadi case-nya adalah B ngutangin A 1 juta. Kemudian dia jual kepada si C, C belinya dengan harga 1 juta. Pertanyaannya, boleh enggak kalau kemudian si B jual lebih mahal? Gini, A, B, C. Nah, A sama B sudah akad mereka. A berjanji, A jual 100 kilo. Nah, 100 kilo ini punya siapa? Kan harus sudah menjadi milik B. Pada saat terjadi akad. B ini nyerahkan 1 juta. Sudah masuk ke A. Yang ini belum masuk ke B barangnya. Nah, kata si B ke C, C, kamu mau enggak beli beras saya? Berapa kata C? 100 kilo. Harganya 12 ribu. Berarti mau enggak mau si C akan bayar 1,2 juta. Ke sini. Ke si B. Boleh semacam itu? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena barang belum masuk di sini. Berasnya dari A belum masuk ke B, maka B tidak boleh jual barang itu lebih mahal kepada si C. Tapi kalau sekedar menggantikan posisi dia seperti yang atas, C, saya punya beras, kemarin saya ngutanginnya si A itu 1 juta, belinya, kamu gantiin posisi saya, itu boleh. Nah, apa dalilnya kok yang model kedua ini kan berarti skema dua gitu ya. Kenapa kok yang ini nggak boleh? Nah, kita lihat keterangan dari Syekh Utsaimin. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya aturan naha an ribhin malam yudman. Si B tidak boleh ngambil profit. Ngambil keuntungan sementara resiko barang tidak ada di tangan B. Paham ya? Jadi, kok B nggak boleh ngambil profit? Kok B nggak boleh ngambil keuntungan? Iya. Karena resiko beras itu kan belum pindah ke B. Ini resikonya masih urusan siapa? Masih urusannya si A. Ya. Belum pindah ke B. Kalau ini sudah pindah ke sini, baru ini bisa berhak dia dapat profit 200 ribu. Bisa seperti itu. Fair ya? Jadi itu keterangan aturan main dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita kalau berada di posisi B, misalkan nih, kita beli barang dari supplier. A supplier. A, saya beli barang, kata si B. Oke, kata si A. Barangnya masih OTW. Belum masuk ke B. B tidak boleh jual ke C. Ini tidak boleh. Kenapa? Tunggu barang masuk dulu. Sudah pindah resiko kepemilikannya di tangan B, baru B boleh jual dan kemudian ambil profit. Dalilnya mana yang melarang skema seperti itu? Ya tadi. Jadi tidak boleh ada keuntungan profit kalau dia tidak menanggung resiko. Kemudian dalil yang lain, ada kisah daripada Umar Ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Ini kaitannya nanti dengan mi'asa minasyair fahada layajus li'annahu yajri fi riba nasi'ah wa analam akbid al-iwad. Ya, jadi tidak boleh gara-gara apa tidak terjadi. Kalau misalkan nanti ini bayarnya, ya, misalkan si C, ini untuk kasus yang hadisnya Ibn Umar ya. Jadi A, B, C. Tadi kan si B beli beras ya. Beras 100 kilo. Kemudian, kalau si C mau beli, yang punya si B bayar pakai beras ataupun kemudian kurma atau gandum misalkan. Dan di sini tidak terjadi serah terima, itu juga tidak boleh. Ya, ingat, kembali lagi kepada aturan serah terima secara tunai. Itu dalil yang menunjukkan tidak diperbolehkan skema semacam itu. Nah, model kedua, bisa ditangkap ya poin jual beli utang dengan utang itu dari B dijual kepada si C, kepada pihak lain. C, tolonglah, ini si B susah ditagih. Ya, atau kamu gantiin posisi saya. Kalau bayarnya pas, boleh. Kalau bayarnya lebih murah, enggak apa-apa. Sekarang bai'uddain alaman huwa fi zimmatihi. Ini sekarang dari B sama A. Jadi ini hanya melibatkan dua pihak. Ini yang model 2. A sama B. Begini. Harusnya ini beras 100 kilo sama A sudah dikasih ke B. Jadi ini kan mesinnya sudah jadi milik B. Punya B ini berasnya. Karena sudah terjadi akad, sudah terjadi perpindahan kepemilikan. Tapi kok A nggak bayar-bayar gitu kan? Akhirnya, walakin ana a'taituka a'taituk an mi'asa mi'atai rial. Fahuna bai'uddain bidain fafihi tafsil. Jadi, sekarang pertanyaannya, kata si A, B, sekarang gini deh, beras kamu yang 100 kilo yang saya nggak bisa ngasih, kata si A, saya bayar. Kalau kemarin kamu ngasih saya 1 juta, itu sekarang saya bayar. Ini kan skema satunya begitu. Jadi kata si A, saya kasih kamu 2 juta. Paham? Berasnya masih di A. Jadi B kan beli beras sama A. Cuman kata si B, saya minta balikin uang. Sebenarnya kalau dibalikin uang kan selesai. Ini kita bahas yang bakal potensi masalah gitu loh. Kalau istilahnya, kenapa nggak balikin uang? Ya nggak apa-apa, balikin uang ya bisa, selesai urusannya gitu kan. Di-cancel sama mereka, uang B balik. Cuman ini masalahnya adalah, A, ya sudah sini, saya beli barang kamu. Mereka nggak batalkan jual beli, tapi beras itu tetap dianggap punya B, dan kemudian si A mau beli. Dan ini dibeli dengan harga lebih mahal. Catatannya gitu ya, catatannya kalau memang itu sesuai dengan harga saat itu fala ba'sa. Tapi kalau dijual dengan lebih mahal itu tidak boleh. Paham lebih mahal? Dalilnya mana? Dalilnya adalah kisah Ibn Umar. Jadi Ibn Umar itu kasusnya misalkan terjadi transaksi A sama B. A jual barang. Berapa harganya A, misalkan ya? Oh, barang saya itu harganya misalkan 1 juta rupiah. Nah, B masih utang. Harusnya B bayar. Begitu jatuh tempo, B nggak punya rupiah. Kata si B, ya sudah, saya bayarnya pakai dolar. Atau saya bayarnya misalkan pakai uang lain. Boleh? Boleh. Selama pakai kurs saat pembayaran. Nah, nanti kaitannya ketika si B tidak ngambil profit sama sekali, ya sudah ganti saja uang saya gitu loh. Uang saya kasih ke kamu kan 1 juta gitu ya. Misalkan waktu itu pakainya dolar atau dia pakai uang lain. Ya sudah berapa saat itu nilai uang ini gitu. Kalau dia mau bayar pakai benda lain enggak apa-apa selama sesuai kursnya. Intinya kembali ke sini, posisi B tidak boleh ambil profit. Paham? Posisi B tidak boleh ambil profit karena tadi barang nggak ada sama dia. Kecuali berasnya udah datang sama B, karena udah didatang nih, diantar sama A ke tempat B, B sebel. Pokoknya saya tidak mau terima barang ini, gitu ya. Saya jual aja ke kamu lagi. Dan barangnya sudah ada sama dia, misalnya. Itu boleh. Sekarang kasusnya, barangnya tidak ada di B. Sehingga, kata beliau, poinnya kalau kita mau bayar utang dengan barang lain, utangnya emas, mau bayarnya pakai rupiah, utangnya rupiah, mau bayar pakai real, pastikan sesuai dengan harga saat itu, dan kemudian selesai sebelum mereka berpisah, kata saya. Kalau dalam jual-beli uang biasa, itu kita boleh menentukan tarif yang berbeda. Misalkan harga pasaran $1.15.000. Kemudian ada teman mau beli dolar sama kita. Berapa harga dolar di kamu? Oh, kalau sama saya $1-nya $50.000. Loh, kok bisa? Harganya umum itu kan cuma 15. Kok kamu jual $50.000? Nggak apa-apa. Suka-suka saya, gitu loh. Pokoknya kalau kamu cocok, beli aja sama saya. Kalau enggak, ya udah cari aja tempat lain, gitu kan. Boleh seperti itu? Boleh. Selama tadi ya, dan biadin. Karena rupiah dengan dolar, dia satu kelompok. Tapi beda jenis. Kata Rasul, kalau dia satu kelompok, beda jenis, maka fabi'u kaifa syi'tum. Terserah, takarannya bebas, gitu. Nggak harus satu rupiah, satu dolar. Boleh satu dolar, 50 ribu, boleh. Selama tadi idakana ya dan biadin. Kasihkan rupiahnya, ambil dolarnya. Ya, ambil dolarnya, kasihkan rupiah. Saat yang sama dan tuntas. Jadi, tidak apa-apa. Boleh, kata Rasul seperti itu. Nah, namun, kalau kaitannya dengan utang piutang, tidak boleh. Jadi, misalkan tadi, saya punya piutang, ngutangin berapa? $10, gitu ya. Biar gampang, ngutangnya pakai dolar. Baik. $10. Ya sudah, katanya si debitur, saya tidak punya dolar. Boleh tidak saya bayar pakai rupiah? Boleh, tapi harus bayar pakai kurs rupiah saat pembayaran. Berapa saat itu? Oh, 14 sekarang. Oh, 10 ribu satu dolarnya. Ya sudah, bayar saat itu dikalikan 10. Berapa 14 ribu kali 10? 140 ribu. Tidak boleh kemudian si B bilang, saya tidak mau kalau kursnya itu 14 ribu. Kursnya harus 20 ribu. Harus 30 ribu, tidak boleh. Yaitu kaidahnya supaya apa? Dia tidak masuk dan jatuh dalam riba. Kemudian, poin berikutnya adalah, yang menjadi kata kunci juga, jangan sampai transaksi yang kita lakukan itu menjadi hilah, akal-akalan buat melegalkan riba. Karena itu adalah sesuatu yang diharamkan. Contohnya seperti apa? Misalkan begini. Si A bilang ke B. Atau si B bilang ke A. Kamu kan punya utang nih ke saya, beras misalkan 100 kilo. Jatuh tempo. Kamu belum bayar. Ya sudah, sekarang saya jual itu dan kamu harus bayar dengan 100 sok gandum misalkan secara kredit. Maka itu tidak boleh. Gara-gara apa? Si B mau nambah jadi itu riba. Begini skemanya. Jadi ini kalau tidak dibuatkan ilustrasi kadang bingung ya. Jadi A ke B. Jadi B sudah serahkan uang untuk membeli 100 kilo beras. A utang ini, B sudah lunas uangnya. Uang lunas. Nah, sekarang yang ini belum diserahkan, jatuh tempo. Kata si B ke A, A, ini jatuh tempo nih, kamu berasnya belum kasih ke saya. Sekarang kamu gak usah serahkan beras. Beras ini mau saya jual, kata si B. Jadi ini ya akal-akalan mereka. Ini beras yang 100 kilo seakan, ini kan sudah jadi punya B. Saya jual ke kamu. Kamu belinya pakai apa nanti? Pakai gandum ya. Apa yang lebih mahal dari beras misalkan? Jagung, jagung lebih murah ya. Pokoknya dia beli barang yang itu lebih mahal dari beras. Misalkan 100 kilo, apa anggap aja gandum lebih mahal gitu ya. Sehingga nanti si A berkewajiban menyerahkan ini sebagai ganti dari beras. Itu sama aja kayak misalkan ini jatuh tempo. Si B bilang ke A, A kamu tak kasih tambahan waktu tapi kamu bayarnya lebih gitu. Pokoknya semua bentuk transaksi yang ujungnya ada akal-akalan riba itu haram. Tidak boleh. Makanya di sini ditegaskan kalau kita transaksi dipakai untuk hilah riba tidak boleh. Sehingga statement tadi bai'ud dain bid'ain itu tidak terlarang secara mutlak gitu ya. Tadi kan ada kasus yang itu kita boleh gitu loh. Kita mengalihkan utang kita itu boleh. Seperti kita udah kadung keluar uang, pengen beli barang, tapi barangnya nggak datang-datang atau kemudian nggak jadi, boleh. Kemudian kita bilang ke C, tolonglah kamu gantiin posisi saya, gantikan uang saya keluar, saya exit, kamu yang masuk, nanti urusannya A ke B sama kamu. Gitu ya. Itu boleh, selama kita tadi tidak ambil untung. Kemudian poin pentingnya juga, bagaimana kalau lebih murah? Nah, ya jadi dia dibayar lebih murah. Boleh kira-kira? Ini kasus terakhir. Jadi kan kalau ini tadi posisinya di sini tadi kita buat kasus baru aja. Dia jatuh tempo. Kemudian si B yang tadi ngasih piutang 1 juta, dia bilang, kamu bayar ke saya 800 saja. Atau kamu kembalikan atau kamu serahkan hak saya kurang dari 1 juta. Boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau B kemudian ngambil lebih mahal dan seterusnya itu tidak boleh. Ya. Itu yang jadi perbedaan dari beberapa kasus tadi. Dia. Oke. Itu yang kita bisa bahas dan insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita masuk ke pasal baru. Itu kaitannya dengan tukar-menukar uang. Jadi lebih spesifik lagi. Kalau ini tadi masih kaidah-kaidah secara umum saja. Insya Allah nanti di pertemuan pekan depan kita bahas yang terkait dengan akad sharf atau tukar-menukar uang. Demikian, mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Baik, Ustaz. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukumnya membeli barang yang bergaransi seumur hidup? Baik. Kita beli barang. Kemudian garansinya seumur hidup. Kira-kira apa poin masalahnya di sini? Garansi itu kan biasanya ya kita punya hak untuk apa? Boleh nggak kita minta batal? Ya, garansi itu misalkan kalau rusak, kemudian apalagi kira-kira? Ganti gitu ya. Intinya adalah dia memberikan pilihan. Kalau nanti kaitannya dengan khiyar kita gitu ya, hak khiyar, maka Anda boleh misalkan kalau memenuhi standar itu ada rusak, ada ganti dan seterusnya, nah, Anda boleh klaim gitu ya. Anda boleh ini. Nah, cuman yang menjadi poin adalah kata-kata seumur hidup ini. Ya, seumur hidup itu tidak ada kejelasan. Bisa saja nanti, bagaimana kalau kasusnya gitu ya. Ini nanti sisi masalahnya adalah sisi masalah gorornya. Kenapa kok bermasalah dari sisi goror? Misalkan ya, A sama B. Nah, waktu beli umurnya si B itu 20 tahun. Terus, B hidup sampai 100 tahun. Paham? Waktu B umur 70 tahun, 70 tahun itu agak sini sedikit ya, agak ke ujung. 70 tahun, perusahaannya tutup. perusahaan tutup atau toko tutup. Kira-kira B mau ngeklaim kemana nih? Gitu ya. Jadi ini hanya untuk ilustrasi saja, untuk menggambarkan bahwa sebaiknya dihindari ya penggunaan kata-kata yang semacam ini, lebih kepada tetapkan angka. Jadi berapa tahun? Garansi 1 tahun, garansi 2 tahun, garansi 3 tahun. Jadi yang itu nanti penetapan waktunya lebih logis, lebih masuk akal, dan kemudian juga lebih memungkinkan gitu. Kita kan penjual itu pasti punya apa ya, punya perkiraan barang ini kalau kalau dipakai secara normal 1-2 tahun itu masih nggak ada masalah harusnya gitu ya. Sehingga kalau 1-2 tahun kok udah bermasalah, itu kita akan siap backup gitu loh. Ya, artinya kalau pemakaian normal idealnya 1-2 tahun tuh belum ada masalah sih gitu loh. Nah, jadi kaitannya tadi kalau kita ingin melihat jaminan garansi seumur hidup itu nanti kelihatan begini ya. Jadi di B itu ninggal umur 100 tahun gitu loh. Misalkan B ninggalnya di sini. Nah, kalau di umur 100 tahun, umur 99, 98, dia mau nagih klaim garansi tadi, kemana dia nagih? Perusahaan udah tutup yang jual gitu kan. Nah, ini akan membuat celah yang bermasalah. Nah, tapi itu bahasa marketing dan seterusnya, makanya kita nanti untuk marketing ya, untuk jualan gunakanlah bahasa-bahasa yang kemudian tidak mengandung hal-hal yang dipermasalahkan. Wallahu a'lam gitu ya. Jadi nanti condongnya ke situ nanti poin masalahnya, dan itu ilustrasi untuk melihat gambaran bahwa janji yang semacam itu tuh bisa berpotensi bermasalah. Wallahu a'lam. Yang selanjutnya, Ustadz, apabila ada seseorang sebagai pihak ketiga menjual produk berupa jasa milik orang lain secara online, dan seseorang tersebut mengambil margin keuntungan dari hasil penjualan jasa tersebut setelah mendapatkan izin dari pemilik, apalah dibolehkan ya Ustaz? Jasa tersebut ada proses produk, ada proses produksinya di dalamnya, dan ada bagian dari pihak ketiga yang ikut andil dalam proses produksi. Jazakumullahu khairan. Baik. A, B, C. Saya tidak tahu yang dibilang pihak ketiga itu yang mana. Jadi yang jelas tadi yang disebutkan B itu adalah pemilik. Iya kan? Kemudian anggap A itu pemilik. Anggap saja tadi si C gitu ya yang jual. Saya tidak tahu B itu tadi karena disebutkan pihak ketiga. Kalau pihak ketiga itu berarti sudah ada dua pihak dulu, baru kehadiran dia sebagai pihak ketiga gitu kan ya. Atau mungkin anggap saja C ini sebagai pembeli gitu ya. Nah, kemudian si B ini adalah sebagai wakil. Jadi B bilang sama A, "A, saya mau bantu jualin barang kamu," gitu ya. Artinya B izin. "Ya sudah," kata si A, "silakan. Ketentuannya gini ya, kalau mau jual barang kami 1 2 3 4." Posisi B sebagai wakil itu sudah sah, sudah resmi dia, begitu dia dapat izin, begitu dia konfirmasi. Jadi pada saat B sudah konfirmasi ke pemilik, dan pemilik mengizinkan, meng-ACC, membolehkan dengan syarat ketentuan begini, ya sudah selesai. B punya status sebagai wakil, dan dia boleh jual kepada si C, dia boleh jual kepada si D, dia boleh jual kepada si E, terserah. Dan tanpa stok nggak apa-apa. Kenapa? Karena posisinya B murni bertindak mewakilin A. Jadi kalau dia sudah seperti wakil, maka nanti akan jadi seperti ini. A sama dengan B. Dan mereka jadi seakan satu pihak. Nah, jadi yang penting dia sudah izin. Ya. Ketika B sudah izin, sudah konfirmasi di ACC, maka selesai. Ini kalau dia murni menjualkan, ya, bantu jualin. Beda lagi nanti kalau posisi B, dia adalah sebagai penjual. Dia harus beli dulu, dia harus nyetok dulu, itu bakal ada pembahasan tersendiri. Tapi kalau dia beneran murni sebagai wakil, dia tidak stok, dia tidak membeli, murni kayak gratis bantu si B jualin, ya itu selesai masalahnya. Wallahu a'lam. Ya, jadi itu yang saya pahami dari soal. Bisa saja nanti pemahaman saya keliru karena tadi ada sebut pihak ketiga dan saya kurang begitu memahami yang dideskripsikan. Wallahu'alam. Yang selanjutnya, Ustadz, bolehkah berjual beli buah durian tapi belinya langsung ke pohon durian? Contohnya saya beli durian 1 juta 5 pohon durian, tapi ternyata duriannya enggak bagus atau enggak sebanding dengan harganya. Dan bagaimanakah itu, Ustaz? Baik, kasusnya durian. Dan B itu kita posisikan sebagai pembeli. Berapa tadi? 100 juta. Dia mau beli durian 100 juta. Nah, dia katanya dapat 5 pohon. Berapa? 1 pohon 5 juta. Oh, 1 juta 5 pohon. Oke, berarti 100 itu 500 pohon. Benar ya? Nah, 500 pohon. Ini penjual. Nah, kalau kaitannya dengan buah yang pertama gitu ya. Kalau kaitannya dengan buah, kita belum kembali ke kasus. Itu pada saat akad belinya mentah atau matang. Kalau belinya mentah, ini tidak boleh. Jadi Nabi SAW melarang bai'is simar qabla budui solahiha. Tidak boleh buah itu diperjualbelikan sebelum nampak budu solah. Tanda matangnya, tanda ranumnya. Jadi kalau nanti, ya makanya jual beli ijon dan seterusnya itu terlarang. Nah, jadi buah itu ada proses, ada mentah, dan kemudian di sini matang. Kalau dia dibeli, di sini sudah mulai apa ya, tua gitu ya. Nah, dibeli pada saat di sini, lalu kemudian dipetik pada saat matang itu tidak boleh. Kenapa? Gorornya besar ini. Bisa saja dia tidak panen, atau panen tidak bagus, dan seterusnya. Dan itu dilarang, sehingga kalau dia dibeli saat mentah tidak sah, maka perpindahan uang 100 juta ke A itu haram. Makanya Rasul katakan, bima ya'khudhu ahadukum mala akhih. Ya. Pada saat Allah melarang, mana Allahu, ketika Allah melarang buah itu, artinya Allah takdirkan tidak panen, tidak bagus dia, maka tidak boleh. Itu kemungkinan satu. Kemungkinan dua, kalau buahnya di saat akad, itu sudah matang dia. Jadi 500 pohon ini dalam kondisi bukan di sini lagi, ya, tapi sudah di sini. Sudah matang. Sudah matang atau sudah tua, baru kemudian ditransaksikan. Pak, ini ada kebun, isi kurang lebih 500 pohon, Bapak boleh lihat gitu kan. Nah, terus, sudah mulai matang. Jadi artinya sudah tua-tua, sudah mulai ada yang berguguran 1-2. Itu boleh. Kalau seperti itu, boleh dia menjadi objek. Nah, tinggal lagi permasalahannya, tadi kan ceritanya tidak bagus gitu kan. Tapi hasilnya tidak bagus gitu loh. Nah, itu yang kemudian ditelusuri. Kok bisa tidak bagus gitu. Apakah pada saat akad enggak dicek semuanya gitu kan? Atau kemudian hanya berdasarkan deskripsi saja, kemudian di situ ada unsur kedustaan dari si ini, dari si penjual gitu ya. Maka nanti kalau kita lihat buah tidak bagus. Ini tinggal aja dianalisis apanya, kenapa kok enggak bagus gitu kan? Nah, pertanyaannya ada unsur dusta, penjual, atau tidak? Artinya ini penjual ini berusaha menutupi gitu loh. Tidak jujur. Kalau di sini kita punya hak khiyar. Ya. Karena misalkan dia bilang, Pak, ini 500 pohon. Dari pohon depan sampai pohon belakang, pojok sini, pojok sana, sama Pak gitu ya. Jadi Bapak makan aja yang ini, gitu kan. Misalkan udah jatuh 5, itu manisnya sama Pak, bagus semuanya, gitu ya. Bohong dia, nggak jujur dia. Ternyata pohon tengah sampai ke belakang itu nggak bagus. Di sini kita punya hak khiyar. Untuk apa? Lanjut atau putar balik? Wah, enggak bisa. Saya enggak terima. Ini buah yang kamu kasih ke saya kemarin. Ternyata cuma satu pohon ini yang bagus gitu ya. Yang lain enggak bagus. Minta uang saya. Boleh. Kita bisa nego di sini dan itu diizinkan oleh syariat. Tapi kalau kemudian transaksi buah sudah mulai matang, sudah mulai jatuh dan seterusnya. Dan dia tidak bohong, dia tidak tutupi, dia jujur, Pak. Ini kondisi buah begini-begini, Bapak bisa lihat, silakan semua. Dan memang kondisi buah di kebun kita ini tidak sama, Pak. Jadi bibitnya itu dulu waktu ditanam beda-beda. Ya. Artinya ada yang ini dari kampung sebelah, yang ini dapat waktu beli di pasar. Yang ini pokoknya ini nggak ada standarnya gitu. Dan kita tidak dibohongi. Ya. Artinya kita sadar pada saat akad dalam kondisi tahu gitu. Ini beda. Nah ternyata kita sudah dikasih cek semua sampai belakang. Ya sudah, ini mengikat dia. Karena apa? Tidak ada unsur kedustaan dan kita tidak punya ayar gitu. Artinya kita begitu masuk ke dalam akad, kita sadar. Sama seperti ketika kita beli mobil second gitu ya. Yang jual itu udah kasih tahu, Pak. Ini saya udah tabrakan 10 kali, Pak ya. Nah mobil ini udah masuk bengkel 20 kali, Pak. Yang peot-peotnya sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Nah Bapak cocok enggak gitu? Cocok, enggak ada masalah, Pak ya. Ya sudah, harganya sekian. Selesai berarti. Lain halnya kalau kemudian, Pak ini mobil kami ini bagus, Pak. Enggak pernah masuk bengkel. Ya mulus semuanya. Ternyata begitu dibawakan ke pakarnya ketahuan. Ini mobil udah penyok-penyok sebenarnya. Udah ganti rangka bahkan dan seterusnya. Nah itu seperti tadi. Maka tinggal dilihat kasus yang, karena saya enggak tahu ini kan pertanyaannya tadi kan tidak disebutkan gitu ya. Dia belinya pada saat masih mentah. Lalu kemudian nanti ditunggu panen baru itu. Kalau yang di sini sudah bermasalah dari sisi awal gitu. Ya. Dan itu nanti resikonya kalau dia tidak jadi panen atau kemudian busuk-busuk enggak. Kita sebenarnya punya hak untuk komplain gitu. Wallahu a'lam. Cukup? Baik, itu yang kita bisa bahas dalam kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.